السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Masih kita pada ucapan Imaman Ar-Raziyan, yaitu Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah, bahwa al-jannatu haqqun wan naru haqqun wa huma makhluqatani la tafniyani abada, bahwa surga adalah hak dan neraka adalah hak, dan kedua-duanya sudah diciptakan dan tidak akan fana abada. Fal jannatu thawabun li awliyaih, adapun surga adalah bagi balasan bagi para wali-walinya. Wan naru iqabun li ahli ma'siyatih, sedangkan neraka adalah balasan bagi ahli ma'siyat. Illa man rahima, kecuali yang dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, sudah kita baca di antara syarahnya dari Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang neraka, dan Allah katakan sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin, dan Allah katakan tentang neraka وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Allah sebutkan surga dan neraka di dalam beberapa ayat-ayatnya. Di antaranya Allah katakan tentang surga, وَسَارِعُوا, berlomba-lombalah kalian mendapatkan maghfirah dari Allah, dari Rabb kalian, وَجَنَّةٍ, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. أُعِدَّتْ للمتقين, dipersiapkan untuk orang-orang yang takwa. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kalimat u'iddat maknanya sudah dipersiapkan. Demikian pula neraka Allah katakan wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin, dan takutlah, hindarilah neraka yang telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, sudah dijelaskan pula bahwa al-muttaqin adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang muttaqin adalah mereka-mereka yang berinfak dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan banyak memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Thumma wasafa al-muttaqin bihadhihi as-sifat. Kemudian Allah mensifati orang-orang takwa dengan sifat-sifat ini. Allati dzukirat fi hadhihi al-ayah, yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu ayat yang sudah kita baca, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan suka maupun susah dan yang menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang muhsin. Kata Syekh Rabi, akhlaqun ajibah. Ini akhlak yang menakjubkan. Wa a'malun ajibah. Amalan-amalan yang menakjubkan. Mardiyatun, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yastahiqquna biha dukhulal jannah, yang mereka dengan akhlak tersebut berhak mendapatkan surga yang telah dipersiapkan oleh Allah tabaraka wa taala. Di antara akhlak tersebut adalah infak dan kadhiminal ghaiz, menahan amarah, menahan emosi. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kata orang, marah itu gila sesat. Apa maknanya? Yani orang ketika marah kadang-kadang lupa mana yang baik, mana yang jelek. Kalau sudah emosi yang diucapkan tidak terkontrol, mengucapkan sumpah serapah, caci maki, ucapan kotor busuk, bahkan kadang tangannya berbuat sesuatu yang juga tidak terkontrol, dia banting barangnya, dia rusak barangnya, dia banting gelas, dia lempar piring, segala macam, sampai ketika hancur semua, kemudian turun marahnya, baru dia sadar, kenapa saya melakukan semua itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak sadar. Berbicara tanpa kontrol, berbuat tanpa kontrol. Tetapi kaum mukminin adalah orang-orang yang kadhiminal ghayz, orang-orang yang bisa menahan marah. Al-qawiyu, kata Nabi, laisa bisur'ah. Orang yang kuat bukan orang yang menang berkelahi. Walakinnal qawi man malaka nafsahu indal ghadab, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Orang yang kuat bukan orang yang menang berkelahi. Orang yang kuat adalah orang yang bisa memiliki dirinya, menguasai dirinya ketika marah. Ketika marah tetap tidak keluar dari mulut ini kecuali kata-kata yang hak. Tidak berbuat dengan tangannya kecuali perbuatan yang hak. Ini orang yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam adalah yang paling kuat dalam menahan marah. Sehingga walaupun marah gak keluar dari mulutnya kecuali hak. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau dan bapaknya adalah dua sahabat yang mulia. Ketika anak muda ini mencatat seluruh ucapan Rasulullah sallam, ada yang melahan. Apakah engkau mencatat seluruhnya? Padahal beliau manusia, kadang marah, kadang ridho. Apakah semuanya dicatat? Fa'amsaktu anil kitabah. Aku berhenti mencatat. Dan aku datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inni kuntu aktubu kulla syai'in samituhu minka. Fanahatni Quraisy. Ya Rasulullah, aku tulis semua apa yang kau ucapkan. Ternyata Quraisy melarangku. Wa qalu, mereka berkata, innaka basharun yatakallam fi ghadabin wa ridha. Engkau manusia berbicara kadang marah kadang ridha. Dalam kalimat kadang marah kadang ridhonya benar, sebagai manusia, benar. Rasulullah SAW memang manusia. Kadang marah, kadang ridha. Tetapi tidak keluar dari mulut ini kecuali hak. Maka dalam riwayat tadi, فَأَوْمَأَ بِأَسْبُعِهِ إِلَى فِيهِ, Nabi mengisyaratkan dengan tangannya ke mulutnya. Kemudian mengatakan, اُكْتُبْ, tulislah. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا حَقَّ, tulis semuanya, kata Rasulullah SAW. Sungguh tidak keluar dari mulut ini kecuali hak. Ikhwani ibn a'azakullah, apa maknanya? Maknanya, na'am, beliau adalah basyarun, yatakalam fi ghadabin wa ridha, tetapi yatakalam fi ghadabin, yakhruju minhu al-haq. Yaqul, fi ridha, kharaja minhu haq. Itu Rasulullah SAW. Ma kharaja minhu illa haq. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang mulia. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wal'afina 'anil nas, memaafkan manusia, khususnya pada perkara-perkara yang berkait dengan pribadinya. Rasulullah SAW, kalau dicerca, diganggu atau disakiti pribadinya, beliau maafkan. Tetapi kalau mereka berbicara tentang kebatilan tentang agamanya, maka Rasulullah SAW segera membela agamanya. Ini khunilin a'azakumullah yang harus dibedakan. Kalau urusannya dengan pribadimu, afina anin nas, maafkan. Kamu dapat pahala. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur Rahman, kalau diganggu oleh orang-orang jahil, qalu salama. Yang diantara tafsirnya, ma'assalamah. Ditinggal, dimaafkan, tidak diurusi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kalau mereka berbicara dusta tentang agama, maka kita wajib meluruskan. Tidak perlu dengan kemarahan dan emosi. Kita akan katakan, tidak benar itu. Yang benar qala Allah Ta'ala. Yang benar qala Rasulullah SAW. Yang benar ajma'al ulama'u. Yang benar adalah apa yang dikatakan oleh para sahabat dan tabi'in dan tabi'ihim. Diluruskan, dijelaskan. Ini akhlakun ajibah. Yang Allah cintai sehingga Allah katakan, U'iddat lil muttaqin. Kami siapkan surga untuk mereka. Wa qala 'anil nar. Dan Allah berbicara tentang neraka. Dalam surat Ali Imran, wattaqun nara. Allati u'iddat lil kafirin, takutlah kepada neraka yang telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Atiullah war rasula la'allakum turhamun, taatilah Allah dan taatilah rasulnya agar kalian dirahmati. Fannaru, maka neraka telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir, telah dipersiapkan. Wa amara al-mu'minina an yattaquha, dan memerintahkan kepada kaum mukminin untuk menghindari neraka, untuk takut pada neraka. Apa hukumnya takut pada neraka? Wajib. Apa hukumnya berharap surga? Wajib. Disinilah kesesatan mereka, orang-orang yang ekstrim dari kalangan sufi, yang kebablasan, sehingga menyatakan aku tidak takut neraka dan aku tidak pengin surga. Ya Allah, aku beribadah kepadamu karena cinta kepadamu. Kalau aku beribadah kepadamu karena pengin surga, jangan masukkan aku ke surga. Kalau aku beribadah karena menghindari neraka, masukkan aku neraka. Aku tidak takut neraka, aku tidak butuh surga. Aku ingin keridhaanmu, aku ingin kecintaanmu. Ini ada keanehan. Kalau dia ingin dicintai Allah, kalau dia ingin keriduan Allah, taati perintah Allah. Apa perintah Allah? Sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan keriduan Allah dan surga. Disuruh untuk mencari surga. Jangan sombong. Saya tidak butuh surga. Sombong. Kibr. Rasulullah SAW lebih dari kamu kewaliannya. Paling tingginya di atas seluruh manusia. Bahkan seluruh anbiya. Toh, tetap meminta jannah dan tetap menyatakan ajirna minan nar, lindungi aku dari api neraka. Itu Rasulullah SAW. Kamu setingkat apa kewalianmu? Ada kibar. Itu adalah kesombongan, bukan kesolehan. Itu bukan keikhlasan. Keikhlasan itu adalah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan seperti apa yang Allah perintahkan. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan keridhaan Allah dan jannah. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan maghfirah, ampunan Allah dan jannah. Dan disuruh, wattaqun nar, takutlah kepada api neraka. Dan itu adab Allah. Surga, kenikmatan dari Allah. Neraka adalah adab dari Allah. Kalau kamu tidak takut neraka, berarti engkau berkata kepada Allah, aku tidak takut adabmu. Pantas? Pantaskah seseorang mukmin berkata, ya Allah, aku tidak takut pada adabmu. Aku tidak takut pada nerakamu. Astagfirullah, astagfirullah. Tidak tahu kayak apa sakitnya neraka. Dan kayak apa dahsyatnya neraka. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang paling ringannya dipakaikan salep di kakinya dari api neraka mendidih otaknya. Itu yang paling ringan. Dan jangan dikira kemudian mati rasa sebagaimana di dunia. Kalau kecelakaan terlalu dahsyat sampai patah atau itu mati rasa, tidak sadar. Kalau di neraka tidak demikian, terasa dan berlipat-lipat kali tak terhingga dahsyatnya. Dan idza nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Kalau kulitnya sudah kering gosong, kata Allah, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit-kulit lain, liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab. Terasa di kulit ini perih, melepuh, terbakar. Kalau sudah gosong, sudah mati rasa, diganti dengan kulit yang baru untuk merasakan kembali. Ini khawani minna azakullah la yamutu fiha wa la yahya. Kalau sakit itu bertiga tingkat, mana yang paling dahsyat? Yang paling dekat dengan kematian, paling dahsyatnya. Nah di situ sakitnya, mati juga tidak, hidup juga tidak. Kemudian mengatakan, aku tidak takut neraka. Aku ikhlas beribadah bukan pengen surga, bukan takut neraka. Sudahlah, jangan berlebihan. Jangan kebablasan. Ikuti saja apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kamu memang tidak ada kesombongan dalam hatimu. Kalau kamu benar-benar ikhlas. Pasti akan berkata kepada Allah, ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Masukkan aku ke dalam jannah. Pasti itu. Mengapa? Karena setiap manusia tidak sempurna. Pasti punya ketergelinciran. Jangan sombong ya Sufi. Apakah kamu gak pernah dosa? Sehingga gak takut neraka? Saya gak akan diadab. Kamu takut, kamu tidak takut. Kalau kamu berhak diadab, diadab oleh Allah Taala. Kalau tidak takut, berarti ada keanehan pada imannya. Ada keanehan pada akidahnya. Kembali kepada kitab. Qala nas'alullah an yu'izana minha. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita dari api neraka. Amin. Wa yaj'alana minal atqiya alladziina yajannibuhumullahu wa yunajjihim minha. Semoga Allah menjadikan kita dari orang-orang yang takwa, yang Allah jauhkan dari api neraka dan Allah selamatkan kita dari api neraka. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam surat Al-Hajid, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka 'ardis samaa'i wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Kata Allah, sabiqu. Tadi sari'u, bersegeralah. Sekarang sabiqu, berlomba-lombalah. Disuruh untuk berlomba-lomba mendapatkan maghfirah dari Rabb kalian dan mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Ada yang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalau luasnya selangit dan bumi, nerakanya di mana? Tidakkah alam semesta ini isinya langit dan bumi? Kalau langit dan bumi semuanya adalah surga, terus nerakanya di mana? Jawaban Rasulullah SAW sangat bagus sekali dan sangat menjawab. Qala idza ja'at al-lail aina an-nahar? Kalau datang malam, mana siang? Di mana siang? Kalau datang siang, di mana malam? Ikhwan ibn a'azakumullah, padahal kedua-duanya ada. Siang ada, malam ada. Tetapi kalau sudah malam, seakan-akan langit dan bumi semuanya gelap. Kalau datang siang, seluruh langit dan bumi semuanya terang. Mana? Ikhwan ibn a'azakumullah, alhamdulillah itu terjawab. Kalau malam tiba, seakan-akan seluruhnya, padahal tidak, masih ada siang, tidak hilang siang itu. Demikian pula ketika datang siang, di mana malam? Alhamdulillah. Qala, dikatakan selanjutnya, U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih, dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya, dijamakkan wa rusulih. Ini beriman kepada seluruh para rasul, imanan ijmalan atau ijmalian. Yani iman yang global, bahwa mereka benar-benar rasul, benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa wahyu alaihi wassalatu wassalam ila akhir. Adapun beriman dengan apa yang harus kita kerjakan, maka itu adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita beriman bahwa Nabi Musa adalah benar-benar Rasulullah, mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan Taurat dari Allah, dan Taurat benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Titik. Adapun syariatnya terbatalkan dengan syariat yang terakhir, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun berita-beritanya, maka tidak mungkin akan berubah. Karena berita kalau berubah berarti ada kedustaan. Tidak akan berubah. Maka semua yang ada dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, dalam semua kitab-kitab yang telah lalu, yang dari Allah SWT kepada para anbiya, semua berita-beritanya hak dan tidak berubah. Seluruh para anbiya memperingatkan dari datangnya Dajjal. Nabi Muhammad SAW juga memperingatkan dari Dajjal. Nabi-nabi sebelumnya berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka, berbicara tentang yaumul hisab, berbicara tentang yaumul jaza, berbicara tentang timbangan. Sama persis seperti yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah juga membawakan berita tentang surga, tentang neraka, tentang yaumul jaza, tentang mizan, tentang timbangan, tentang mahsyar, ila akhirih. Tidak berbeda, walhamdulillah. Tetapi hukum-hukum syariat, Allah memiliki kehendak. Yang di sini diharamkan, di zaman sekarang dihalalkan. Yang dulu dihalalkan, sekarang diharamkan. Dan itu, wallahu ta'ala a'lam. Allah yang lebih tahu mana yang paling hikmah. Di antara perkara-perkara yang diharamkan atas Bani Israel adalah perkara-perkara yang diharamkan karena iqaban, hukuman terhadap Bani Israel. Apakah diteruskan kepada umat Islam? Ya tidak tentunya. Setelah Allah katakan, Allah mengharamkan kepada Bani Israel sekian perkara, nakalan minallah, sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ketika datang nabi terakhir, diturunkan kepadanya Al-Quran, maka disebutkan di dalamnya bahwa kami melepaskan belenggu-belenggu. Aghlalan kanat alaihim. Kami lepaskan belenggu-belenggu yang dulu pernah Allah timpakan pada mereka Bani Israel. Di dalam Islam, lepas. Ini yang tadinya haram, sekarang dihalalkan. Di antaranya lemak yang dulu diharamkan, sekarang dihalalkan. Ikhwanin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kita. Allah juga berfirman, innalladzina amanu wa 'amilussalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka ada jannat al-firdaus, surga-surga firdaus, sebagai nuzula, sebagai tempat tinggal mereka, tempat singgah mereka, tempat mereka menetap di sana. Ayatun fiha i'dadullahil jannah lil muttaqin. Ayat-ayat yang di dalamnya ada berita bahwa Allah sudah mempersiapkan untuk orang beriman surga, dan Allah sudah mempersiapkan neraka untuk orang-orang kafir. Fahuma maujudatan. Maka keduanya sudah ada. Ini membantah mereka-mereka yang menyatakan belum ada surga, belum ada neraka. Untuk apa? Mubazir. Itu kebodohan. Waragma sarahat nususil Quran wa sunnah biwujudihima. Walaupun sangat tegasnya berita dalam Quran dan sunnah, sarahah jelas, gamblang, dalil-dalil dari Quran dan dari sunnah tentang keberadaan surga dan keberadaan neraka sekarang, bahkan sudah ada sebelumnya. Walaupun sangat jelasnya, tara ahlul dalal yunkiruna wujudahuma. Kamu lihat golongan sesat menolak, tidak mau percaya dengan keberadaan surga dan neraka sekarang ini. Wa annahu ala tashri'ihim wa uqulihimul fasidah. Ini karena cara mereka berpikir dan akal-akal mereka yang rusak. Kata mereka, wujuduhumal an minal abad. Bahwa keberadaan surga dan neraka sekarang itu kesia-siaan, kata mereka. Allah memiliki sifat ahkamul hakimin, maha memiliki hikmah. Dan hikmah-hikmah Allah kadang diketahui, kadang tidak diketahui. Maka pasti. Kalau Allah ciptakan surga dan neraka sudah diciptakan sekarang ini, pasti ada hikmah walaupun kamu tidak tahu. Pasti ada hikmah walaupun kita tidak tahu. Pasti ada hikmah seluruh manusia tahu ataupun tidak tahu, pasti ada hikmahnya. Ikhwani fillah na'azakumullah, di antara hikmahnya yang sangat jelas adalah kita akan berpikir betapa mengerikannya neraka. Yang kata Nabi, salurannya disalurkan ke dunia sejarak yang sangat-sangat-sangat jauhnya, yaitu panasnya musim samum yang bisa mematangkan korma. Ketika diriwayatkan bahwa neraka mengeluh, kami saling memakan, maka diberikan saluran ke dunia. Ikhwani fillah azakumullah, tidak ada yang kuat tinggal di panas teriknya, di panas musim samum, angin samum. Taib, itu belum seberapa. Bagaimana nerakanya? Itu hikmah. Barakallahu fikum. Karena kita melihat tanda-tandanya. Bahkan Al-Quran menyatakan an-naru yu'raduna 'alaiha quduwan wa 'asiya. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Neraka, kata Allah, dihadapkan pada mereka pagi dan sore. Dan nanti pada hari kiamat akan dikatakan pada Fir'aun dan bala tentaranya, masukkan mereka ke dalam أَشَدَّ الْعَذَابِ, kepada azab yang lebih dahsyat. Paham ya ayat ini? Pertama beritanya, neraka dihadapkan pada mereka pagi dan sore. Berarti masih ada pagi, masih ada sore. Berarti alam mana itu? Alam dunia. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan pula, dan nanti hari kiamat. Berarti yang tadi bukan hari kiamat. Kapan itu? Di alam barzah. Alam barzah itu kapan? Nanti apa sekarang ini? Sekarang ada alam lain. Alam barzah. Mereka dikuburnya, Fir'aun dan bala tentaranya, yu'raduna ala nar, didekatkan neraka padanya, dibuka pintu neraka padanya. Bahkan dalam riwayat lain, dalam hadis yang sahih, tentang bagaimana seseorang yang dimatikan dalam keadaan kafir, kemudian dilemparkan dari langit sampai ke kuburnya, kemudian ditanya, tidak menjawab, ha, la adri, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu, aku hanya dengar manusia berbicara sesuatu, aku hanya ngikut, maka dipukul dengan mitraqa min hadid, kemudian dihimpit dari bumi, dan dibuka saluran dari neraka. Bagaimana itu? Dikatakan, baban minan nar. Maka datanglah bau busuknya, datanglah panasnya kepada mereka. Nah, kalau belum diciptakan, afala ta'qilun? Amala tadakkarun? Inna fi dhalika la ayat li ulin nuha. Ini tanda-tanda kebenaran bagi orang yang memiliki akal. Ulil albab, yang memiliki lub. Al-uqala, orang-orang cerdas. Pasti akan membaca ayat-ayat dan hadis-hadis ini berkata berarti sudah ada surga dan neraka. Al-ayatu nas ala halaki Fir'aun. Berarti ayat ini menggambarkan binasanya Fir'aun. Wa annahu wa qawmahu yu'raduna ala nari guduan wa ashiya. Bahwa mereka sekarang ini di alam barzakh mereka dihadapkan pada neraka. Didekatkan neraka. Dibuka saluran neraka. Pagi dan sore. Tersiksa di kuburnya. Berarti kita mendapatkan dua perkara. Keimanan adanya adab kubur, itu yang pertama. Yang kedua, keimanan bahwa neraka dan surga sudah ada sekarang. Wa qala an qaumi Nuh, juga ayat Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kaum Nuh. Mimma khati'atihim ughriqu wa fa udkhilu nara, dan karena kesalahan-kesalahan mereka maka mereka ditenggelamkan. Dan kemudian mereka dimasukkan dalam neraka. Alfa litta'qibi wa tertib. Huruf fa menunjukkan adanya urutan. Ay anna dukhulahum an-nar kana aqiba ihlakihim. Bahwa masuknya mereka neraka setelah mereka dibinasakan kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Hadihi minal ayat kathirah. Ikhwan ibn a'azakullah, apa perbedaan fa dengan summa? Hah? Sama-sama menunjukkan tertib, sama-sama menunjukkan urutan. Tetapi kalau yang pertama yaitu summa tidak langsung, ada jarak. Tetapi fa langsung. Itu bahasa Arab. Misalnya kalau datang Abdullah kemudian Abdurrahman masuk ke masjid, Abdullah dulu, berapa lama kemudian Abdurrahman, akan dikatakan dakhala Abdullah summa Abdurrahman, karena ada jarak. Tapi kalau berbarengan begitu masuk, tetapi yang di depan Abdullah, akan dikatakan dakhala Abdullah fa Abdurrahman, langsung pakainya fa Abdurrahman di belakangnya. Baik, berarti apa makna ayat ini? Mimma khati'atihim ughriqu, karena kesalahan mereka, kekufuran mereka, mereka ditenggelamkan. Fa udkhilu nara, langsung mereka dimasukkan ke dalam siksaan neraka. Dalam bentuk alam barzah, yaitu dibuka saluran neraka kepadanya. Yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'asiya. Hadhihi minal ayat. Itu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Allati tadullu 'ala anna al-jannah wan nar mawjudatan, yang menunjukkan bahwa surga dan neraka kedua-duanya sudah ada sekarang ini. Apalagi dalam hadis-hadis yang sangat banyak. Hadhihi minal ayatil katsirah. Wa hadis Ibn Umar. Sekarang hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Idza mata ahadukum fa innahu yu'radu 'alayhi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. Siapa yang mati di antara kalian maka akan ditunjukkan nanti tempat duduknya di surga dan tempat duduknya dalam neraka. Kalau ahli surga ditunjukkan ini tempatmu dalam surga. Kalau ahli neraka ini tempatmu dalam neraka. Bil ghadati wal 'ashi, setiap hari pagi dan sore. Jadi siksaannya tidak hanya siksaan zahir, tapi ada siksaan batin. Tersiksa dia. Menyesal lagi, menyesal lagi, menyesal lagi. Fa in kana min ahlil jannah, fa min ahlil jannah. Kalau memang penduduk surga, akan ditunjukkan tempatnya di surga. Wa in kana min ahlin nar, fa min ahlin nar. Kalau ternyata penduduk neraka, akan ditunjukkan tempatnya dalam neraka. Demikian pula yang penduduk surga akan bahagia. Setiap pagi sore ditunjukkan ini tempatmu dalam surga. Nyaman hatinya, tenteram hatinya. War Rasulul Karim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan hadis wa huwa la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan beliau tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kata Nabi, istakatin nar ila rabbiha. Neraka mengeluh kepada Rabbnya. Qalat, kata neraka, ya Rabbi, akala ba'di ba'dan. Wahai Rabbku, sebagian kami memakan sebagian yang lain. Karena belum ada manusia dimasukkan ke dalamnya, maka mereka saling memakan. Faja'ala laha nafasaini. Maka dibukalah dua saluran. Nafasun fisyita. Wa nafasun fisayif. Saluran di musim panas dan saluran di musim dingin. Fashiddatu ma tajiduna minal bardi min zamhaririha. Maka apa yang kalian dapatkan yang paling dinginnya menyakitkan, menusuk tulang-tulang, itu zamharir dari saluran api neraka. Wasiddat ma tajiduna minal harri. Dan yang paling dahsyat yang kalian dapati dari panas di muka bumi ini, itu adalah saluran dari samumiha, dari samumnya api neraka. Dua saluran ini, satu zamharir, satu samum. Zamharir adalah dingin yang sangat menusuk tulang dan mematikan manusia. Panas yang sangat, yang membuat seseorang dehidrasi dan juga mematikan mereka. Ini barakallahu fikum dua perkara. Kalian tahu bahwa musim samum, musim zamharir, musim dingin, sedikit saja tukang-tukang sapu itu sedang menyapu, pluk, pluk, pluk, jatuh 2-3 orang. Karena kedinginan. Sebagiannya masih bisa diselamatkan, sebagian lagi meninggal, rahimahumullah. Bagaimana nerakanya? Padahal itu jaraknya sekian jauhnya. Itu adalah zamharir neraka. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, wa hadal ahadis fi sahihain. Hadis-hadis ini dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Apakah tidak pernah membaca hadis Bukhari? Apakah tidak pernah membaca sahih Muslim? Apakah tidak pernah mendengar hadis seperti ini? Astagfirullah. Astagfirullah. Bagaimana mungkin menolak tentang adanya surga dan neraka, padahal salurannya dirasakan di dua musim, musim dingin dan musim panas. Nabi SAW menyatakan bahwa panas itu min faihi jahannam, dari uap api neraka. Abriduhu bilma, kata Nabi, dinginkanlah dengan air. Ragma dhalika ahlad dalal yunkiruna wujudahuma. Mahma, walaupun sudah demikian banyaknya dalil, tapi memang kelompok sesat selalu mengingkari keberadaannya. Wa anna wujudahuma al-an abad, dan tetap meyakini pokoknya kalau ada sekarang sia-sia, enggak mungkin. Wallahu yajib alaihi an la yukhalifan hajahum qabbahahum Allah. Seakan-akan kaidahnya bahwa Allah tidak boleh menyelisih kaidah kami. Kaidah kami kalau diciptakan sekarang sia-sia. Nah, kaidah saya ini tidak boleh dibantah. Quran enggak boleh membantah kaidah saya. Hadis enggak boleh membantah kaidah saya. Kalau ada hadis yang membantah kaidah saya, hadisnya dhaif. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah menciptakan surga dan neraka enggak kepake. Ayat yang menyatakan yuradun itu tidak mungkin. Maka kita tafsirkan, mungkin maksudnya cuma mimpi. Astagfirullah, ini orang betul-betul sombong dengan pikirannya sendiri. Ayat ditolak, hadis ditolak, pokoknya kaidah otaknya dia yang bodoh harus benar. Alhamdulillah, otak yang cerdas akan berkata, tentunya Allah menciptakan surga dan neraka pasti karena satu hikmah. Pasti, pasti, pasti, pasti, dengan keyakinan dalam hati. Tidak perlu ragu. Karena Allah ahkamul hakimin. Dan di antara hikmahnya sudah kita ketahui sebagiannya, yaitu peringatan bahwa samum itu min fayhi jahannam. Zamharir juga dari saluran neraka. Neraka itu membakar yang sangat, dan ada yang dingin yang sangat siksaannya. Ada dua jenis siksaan dalam neraka. Panas yang sangat dan dingin yang sangat. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi.